sudah melupakan aku. Ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Ya mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Ya mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, aku di sini, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini. Yeah.

diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga dan seluruh hidup rela dia beri. Tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu. Pagi datang, ku tahu

isi sepenuhnya karena kau. Separuhku berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau. Separuhku sepenuhnya karena kau. Separuhku berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau. Separuhku sepenuhnya karena kau. Kau separuhku berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau. Kau separuhku. Bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaimu. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatimu, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku menutupi jiwa yang tendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin, mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaimu. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatimu, meloloskanmu dari kata pisah. Oh, mungkin sang fajar

hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tulus padamu. Kenangan yang kita lalui bersama. Tak bisa terima kepergianmu dan semua kenyataan ini. Aku di sini patah hati, tak bisa terima kepergianmu dan semua kenyataan ini. Tapi aku tak bisa hidup begini terus, tan ku putuskan engkau. Engkau ku ikhlaskan. Terwujud harmoni. memori. Sepanjang malam aku berpikir, benarkah keputusan untuk melepas dan membiarkan semua ini terjadi. Aku tak bisa mengerti semua, tapi aku belajar cinta itu membebaskan. Bila benar-benar kau mencintai, lepaskan ia, relakan ia pergi. Berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Bila ternyata badan mengusik, menggoyah ketenangan, mau bertahan atau menyerah, semua ini pilihan. Aku tak bisa mengerti semua, tapi aku belajar cinta itu membebaskan. Bila benar-benar kau mencintai, lepaskan ia, relakan ia pergi. Berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. sementara. Lupakanlah rindu, sadarlah hatiku, hanya ada kau dan aku. Dan sementara akan ku karang cerita tentang mimpi jadi nyata untuk kasa kita berdua. Percaya dari ini pernah kita lalui, takkan lagi kita meski jauh melangkah. Nikmatilah lara. Baiknya Tuhan padaku,

katakan pada dirinya, lagu ini kan ku tulis untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap muka denganku. Maukah kau dengan aku? Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini bila ku benar-benar cinta. Saat itu kau